لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir Sa'di dan kita masih dalam surat Al-Hadid ayat 21 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih sabiqu ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kata Allah Jalla wa'ala, berlomba-lombalah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Demikianlah karunia Allah Azza wa Jalla, Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allahu Jalla wa'ala pemilik karunia yang agung. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun yang menimpa kalian dari musibah di bumi pada diri-diri kalian, tiadalah menimpa musibah di muka bumi ini, tidak pula diri-diri kalian, kecuali telah tercatat sebelum Allah menciptakannya, sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya hal itu adalah mudah atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar itu semua menjadikan kalian ta'sau, tidak bersedih, berputus asa atas apa yang luput dari kalian, dan kalian tidak sombong terhadap apa yang diberikan kepada kalian, dan Allah Jalla wa'ala tidak menyukai setiap orang yang angkuh lagi sombong. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang memiliki sifat bakhil. Jazakallahu khair. Dan mereka memerintahkan manusia untuk bersifat bakhil. Maka siapapun yang berpaling, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kita baca tafsirnya, berkata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma amara bil musabaqati ila maghfiratillah wa ridwanihi wa jannatih. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berlomba-lomba menuju pengampunan Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba menuju ridha dan surganya. Wadhalik, yang demikian itu, yakunu bisya'yi bi asbabil maghfirati. Hal itu dengan cara berupaya untuk mengerjakan sebab-sebab pengampunan itu datang. Minat taubatin nasuh, dari taubatun nasuha yang benar-benar, wal istighfar nafi', meminta ampun yang berguna, bermanfaat. Wal bu'di anidh dhunub wa dhanniha, melakukan sebab-sebab pengampunan itu datang, menjauh dari dosa-dosa dan tempat-tempat dosa tersebut. Langkah dan upaya yang kita lakukan ketika ingin bermusabaqah adalah berupaya untuk melaksanakan sebab-sebab pengampunan itu datang. Satu, taubat an-nasuh. Dua, beristighfar an-nafi' yang mendatangkan manfaat. Ketiga, menjauh dari dosa-dosa dan tempat-tempat dosa tersebut. Keberikutnya kata beliau, wal musabaqatu ila ridwanillah bil amali salihi wal hirsi ala ma yurdillah ala dawam min al ihsani fi ibadatil khaliq wal ihsani ila al khalqi bi jami'i wujuhin nafa'. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك. Kata beliau, dan berlomba-lomba menuju keridhaan Allah dengan beramal soleh, bersemangat untuk melakukan hal yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla selalu. Apakah bentuk berbuat kebaikan dalam beribadah kepada Al-Khaliq yaitu Allah, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk dari semua sisi manfaat. Tidak boleh memberikan kemudaratan kepada siapapun dari makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akan bisa menghalangi seseorang mendapatkan ridhanya Allah Jalla fi'ula. Walihada, berdasarkan ini, zakarallahu al-a'mal al-mujibata lidhalik. Allah Jalla wa'ala menyebutkan amal-amal yang akan mewajibkan hal itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau telah menjelaskan dan merangkumkan buat kita. Siapapun yang ingin berlomba-lomba menuju pengampunan Allah, lakukan. Kerjakan sebab-sebab datangnya pengampunan tersebut. Apa itu? Satu, taubat an-nasuh. Bertaubat yang benar-benar. Kedua, al-istighfar an-nafi'. Beristighfar yang mendatangkan manfaat. Yang ketiga, wal bu'di anidh dhunub wa ma dhanniha, menjauh dari dosa-dosa dan tempat dosa-dosa tersebut. Berlomba-lomba menuju ridhanya Allah dengan satu, beramal soleh. Kedua, bersemangat untuk melaksanakan apa yang mendatangkan ridhanya Allah Azza wa Jalla selalu. Ketiga, berbuat baik. Keberikutnya, ya, yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla selalu adalah beribadah kepada Allah, al-ihsan, dan berbuat baik kepada seluruh lapisan manusia dengan segala ragam manfaat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang akan mendatangkan ridhanya Allah Jalla fi'ula. Wa jannatin arduha samawatu wal ardu u'idda lilladzina amanu billahi wa rusulih. Surga yang luasnya langit dan bumi yang telah dipersiapkan buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Al-imanu billahi wa rusulihi yadkhulu fihi usuluddin wa furu'uhu. Kata beliau, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan rasulnya masuk dalamnya dasar-dasar dan prinsip-prinsip agama serta cabang-cabangnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ai hadzal ladzi bayyanahu lakum. Itulah karunia Allah Azza wa Jalla yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini yang kami jelaskan buat kalian. Wa dzakarna turuqal musyliyata ilal jannah. Dan apa yang kami telah sebutkan jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada surga. Wa turuqal musilata ilan nar. Jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Wa anna thawaballah bil ajril jazil. Wa thawabil jamil. Min a'zami minnatihi ala ibadihi wa fadlih. Bahwa karunia dari Allah Jalla wa'ala, pahala yang besar, ganjaran yang bagus, termasuk dari nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dan juga karunianya kepada hamba tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi kita barakallahu fikum, benar sesuatu yang sangat penting untuk menjadikan amalan-amalan kita itu makbul indallah. Menjadi amalan makbulah yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, ini kan tugas yang harus kita lakukan dan perbuat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup, jangan sampai seperti apa yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka dan menduga diri-diri mereka itu telah melakukan yang terbaik, padahal tidak ada nilainya. Ya, tidak ada artinya barakallahu fikum di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di saat Allah mengganjar hambanya, di saat Allah Jalla wa'ala memberi imbalan yang baik kepada hambanya, maka ini adalah nikmat yang paling besar buat mereka. Dan kita tidak pernah tahu amalan kita diterima atau tidak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, jikalau aku mengetahui amalanku itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, latamannaitul mauta. Niscaya aku segera untuk berkemauan atau berkeinginan untuk mati. Kalau saya itu mengetahui amalan saya diterima, kata Imam Jahbaz, Imam Ahmad rahimahullah. Kita tidak pernah tahu mana yang diterima dan mana yang tidak diterima, tidak pernah tahu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, jikalau saya mengetahui amalan saya itu diterima, niscaya saya berangan-angan untuk segera mati, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa barakallahu fikum? Kata Imam Ahmad rahimahullah, li'annallaha yakul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah Jalla wa'ala lah yang telah mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya menerima pengabdian dari orang-orang yang bertakwa. Ini yang menjadikan Al-Imam Ahmad rahimahullah bercita-cita untuk segera mati kalau dia tahu amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Jalla wa'ala yang mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka benar apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, asya'an kulla sya'an. Persoalan hidup ini sesungguhnya bukan Anda bisa berkarya, bukan engkau bisa berbuat, bukan engkau bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Bukan. Bukan itu persoalannya, barakallahu fikum. Namun persoalan hidup ini adalah, mampukah kita menjaga dan melindungi amalan-amalan yang kita kerjakan dari hal yang akan merusaknya. Wa mufsidatul a'mali kathiraton. Kata beliau, perusak-perusak amalan itu sangat banyak. Mampukah kita menjaganya dari hal-hal yang akan merusaknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, apa yang beliau sebutkan, bahwa nilai yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala buat hambanya, maka ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, dan karunia yang besar yang dia berikan kepada hambanya tersebut. Wallahu dzul fadlil azim. Dia adalah pemilik karunia yang besar, yang agung, yang mulia. Alladzi la yuhsi ahadun sana'an alaih. Seseorang tidak akan bisa menghitung, bisa menghafal, atau bisa melontarkan sanjungan-sanjungan kepada hambanya. Tidak akan sanggup. Kepada Allah Jalla wa'ala. Bal huwa kama asna ala nafsih. Dia Allah Jalla wa'ala sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Wa fauqa ma yuthni alaihi ahadun min khalqih. Di atas apa yang menjadi sanjungan hamba-hambanya. Di atas. Sekarang apa Anda akan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah di atas segala apa yang Anda sanjung tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan qala. Wa yakulu ta'ala mukhbiran an umumi qadaihi wa qadarih. Dan Allah Jalla wa'ala memberitakan tentang umum ketentuan dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun atau tiadalah menimpa kalian musibah di muka bumi, dan juga mengenai musibah mengenai diri-diri kalian. Wa hadha syamilun li'umumil masaib allati tusibul khalqa min khairin wa syarrin, fa kulluha qad kutiba fil lawhil mahfudhi saghiriha, fil lawhil mahfudhi saghiruha wa kabiruha qad kutib. Kata beliau, barakallahu fikum, ini mencakup semua bentuk musibah yang menimpa makhluk. Apakah musibah itu kebaikan atau kejelekan, semuanya telah tertulis di lauhil mahfud. Ainam min khairin wa syarrin. Fakulluha qad kutiba fil lauhil mahfud saghiruha wa kabiruha. Dari yang paling kecil urusan sampai yang paling besar, semuanya tertulis di Lauhil Mahfudz. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang ya kurang sabar, kurang syukur, kurang tawakal, kurang takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Taala yang menjadikan kita gelisah ketika menghadapi ujian dan musibah. Barakallahu fikum di dalam hidup ini. Beliau akan sebutkan di bawah rahimani wa rahimakumullah. Allah tandaskan dengan sebuah ketentuan hidup ini ada tujuannya, akan disebutkan di bawah. Wa hadza amrun la tuhitu bihi al-uqulu bal tadhhalu anhu afidatu ulil albab walakinahu 'ala Allah yasir. Ini persoalan yang sangat besar yang tidak bisa digapai oleh akal-akal, bahkan akan hilang hati-hati orang yang punya pikiran, maksudnya tidak sanggup. Barakallahu fikum. Namun itu semua atas Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang sangat mudah. Coba antum mengajak, berbicara, mengingatkan, menasihatkan orang yang tidak punya akidah. Ketika ditimpa oleh musibah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, keluar kata-kata kotor, keluar ya Allah, nas'alullah salamatal afiyah. Tidak memiliki kelurusan dalam berakidah di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Padahal semua orang di dalam hidup ini menginginkan kebaikan buat dirinya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya illa, kecuali tentunya namun buat dirinya sendiri semuanya menginginkan kebaikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada seorang pun dari hambanya yang menginginkan kejelekan buat dirinya. Tidak ada seorang pun, barakallahu fikum, dari hamba ini. Kok dia berbuat jelek terhadap orang lain? Untuk kebaikan dirinya, untuk kepentingan dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu manusia, barakallahu fikum, selalu ingin memberikan manfaat buat dirinya, walaupun dia harus memudaratkan orang lain. Yang penting manfaat. Ya, kebaikan yang dia berikan. Padahal apa yang dia inginkan, yang dia maukan, yang dia akan dapatkan di dalam hidup ini, semuanya sudah tertulis, barakallahu fikum. Makanya akan disebutkan pada ayat yang keberikutnya. Kata beliau, wa akhbarallahu ibadahu bidzalik. Allah memberitakan hambanya tentang ini semua. Musibah apapun yang menimpa engkau di muka bumi, apapun yang menimpa engkau sendiri di dalam hidup, li ajli an taqarrara hadhihi alqa'idatu indahum, agar kaidah ini benar-benar kokoh pada diri-diri mereka. Wa yabnau 'alaiha ma asabahum min alkhair wa syarr. Lalu di atas kaidah takdir ini mereka membangun apa yang menimpa mereka dari kebaikan dan kejelekan. Ya. Ketika mendapatkan kebaikan, akuismenya muncul. Ya, saya karena bantuan saya, karena ide-ide saya, karena semuanya, barakallahu fikum, muncul dari dirinya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, Allahu jalla fi'ula mengingatkan kaidah ini agar manusia ini membangun apapun kejadian dan peristiwa yang dia alami di dalam hidup, jelek maupun baik, la ya'isau wa yahzanu ala ma fatahum, agar makhluk ini jangan sampai putus asa, jangan sampai mereka bersedih atas apa yang menimpa atau luput dari mereka. Mimma tamahat lahu anfusuhum, dari apa yang telah diinginkan sangat oleh diri-diri mereka. Tamah, berkemauan, berkeinginan, bercita-cita diri-diri mereka, barakallahu fikum, terhadapnya. Ketika luput dari cita-cita, angan-angan, kemauan, keinginan, jangan putus asa, jangan bersedih. Ini tujuan Allah Jalla wa'ala memberitahukan akan kaedah hidup ini adalah dalam catatan takdir di lauhil mahfud. Kita jangan, barakallahu fikum, berputus asa, rahimani wa rahimakumullah. Ithalu dhalik, Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan suami kita, misalkan, ya, jauh dari harapan kita. Harapan kita mulia agar suami itu dekat dengan Allah, semangat belajar agama Allah, semangat barakallahu fikum mengamalkan ilmu, kan ini mulia. Ketika al-um tidak menemukan hal itu, misalkan, barakallahu fikum, ya tentu al-um tidak boleh dengan dan gara-gara itu lalu dia jelek perangai perilakunya, jelek ucapannya, kotor di hadapan suaminya. Oh, habis sudah suaminya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Ya. Karena ini semuanya sudah ada dalam catatan dan suratan hidup engkau. Allah Jalla wa'ala menakdirkan bertemu dengan masmu seperti ini. Kondisinya demikian, lapangkan dada, sabarkan diri. Mungkin suatu saat dengan kesabaran engkau sebagai al-um, sang suami sadar, ingat, barakallahu fikum, dia kembali kepada Allah, mengakui dan menyadari dia bertaubat kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kaidah. Atau begitu sebaliknya. Seorang al-ab diuji oleh barakallahu fikum, atau ujian hidupnya yang tertera dalam suratan adalah diuji dari seorang al-um. Ya. Kurang bagus berperilaku. Ia suka mencela, mencerca, menjatuhkan, dan semisalnya dari perilaku dan perangai-perangai yang jelek dan buruk. Sabarkan dirimu sesaat. Ini adalah sebuah ketentuan hidup yang kita semuanya tidak pernah tahu, barakallahu fikum. Kita tidak pernah tahu. Dipilihkan istri atau ditentukan dalam hidup kita ini dengan istri seperti ini, misalkan, barakallahu fikum, coba kembali kepada ketentuan itu agar kita mau bersabar. Nah, ya akhi, ana mau mengambil yang lebih baik, misalkan. Anda tahu bahwa dia akan lebih baik buat Anda, bahwa dia akan lebih segala-galanya buat Anda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kecuali, barakallahu fikum, ya kalau kita ingin melepaskannya karena memang sudah angkat tangan, tidak sanggup untuk melakukan perbaikan dan perubahan, barakallahu fik, ya bismillah, selama itu kita kerjakan untuk Allah Jalla fi'ula, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik biiznillah. Tapi kan kita, ya, terkadang temperamennya muncul, wal iyadzu billah, sampai kemudian nampar, memukul sang istri, ya karena ia tersinggung. Jangan. Sang istri menggunakan kata-kata, terus Anda menggunakan tangan, sesuai apa tidak? ya adil atau tidak. Apalagi kalau sekiranya otot sampean itu gede, ya sering olahraga, sering ini, sering itu. Lah, kalau mukul barakallahu fikum, ya bisa dibayangkan. Ya, aku mukulnya pelan, misalkan. Aku mukulnya pelan sekali. Loh, pelannya sampean itu bagaimana sih? Kok sampai dia merasakan kesakitan, misalkan barakallahu fikum. Coba kita terima sebuah ketentuan hidup barakallahu fikum, lalu kita melakukan perbaikan. Jangan sampai ujian ini datangnya dari diri kita sendiri. Kan begitu. Nah, kalau barakallahu fikum kita melakukan ya koreksian seperti ini, insyaallah Allah Jalla wa'ala akan membantu dan menolong. Kalau kita sendiri melakukan koreksian. Terkadang kan sang istri menyalahkan suami. Suami juga tidak mau kalah. Sehingga ya sudah barakallahu fikum. Terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Pukulan ini itu. Nas'alullah salamat al-afiyah. Maka ini kata beliau mengingatkan kepada kita. Apapun yang kita cita-citakan. Wa tashufu ilaih. Dan apa yang dia maukan, dia lihat, kemudian punya kemauan dan keinginan, dia tidak akan bersedih kalau luput dari dirinya. Kenapa? Li ilmihim ayyakuna dhalika maktubun fil lauhil mahfud. Karena dia, mereka tahu, kalau hal itu telah tertulis di lauhil mahfud, la budda min nufudhihi wa wuku'ihi, pasti akan terlaksana dan pasti akan terjadi. Fala sabila ila daf'ih, wala yafra'u, fala sabila ila daf'ihi. Dia tidak akan punya langkah, cara, jalan untuk menolaknya. Ayo. Kita merasakan semuanya di dalam hidup. Kita punya kemampuan, tetapi ketika sebuah ketentuan, kita tidak pernah mampu untuk menolak datangnya ketentuan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun karena ilmu yang kita miliki tentang takdir, ketentuan hidup pasti akan terjadi. Kalau sekiranya manusia ini berkekuatan untuk menolak kehendak Allah Jalla wa'ala atau suratan hidup, mereka tidak akan pernah punya kemampuan. Wala yafra'u bima atahumullah. Agar mereka jangan sombong ketika mereka mendapatkan atau diberikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala farhu batarin. Wa ashar ke farha batarin wa ashar, kegembiraan yang penuh keangkuhan dan kejahatan. Kenapa? Li ilmihim annahum ma adrakuhu bihaulihim wa kuwatihim. Karena mereka tahu mereka tidak akan mampu mendapatkannya, atau mereka ma adraku, mereka tidak bisa mendapatkannya dengan upaya dan kekuatan yang ada pada mereka semata. Wa inna ma adrakuhu bi fadlillahi wa mannihi. Akan tetapi mereka memperolehnya karena karunia dari Allah Jalla wa Ala, karena pemberian Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karena itu fayashtagilu bi syukri man ulil ni'ami wa daf'in niqam. Dia menyibukkan diri untuk bersyukur kepada pemilik nikmat dan yang akan menolak segala kejelekan hukuman, yaitu Allah Tabaraka wa Taala. Walihada qala wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ay mutakabbirun fadhun mu'jabun bi nafsihi fakhurun bi ni'amillah yansabuha ila nafsihi wa tutghihi wa tulhihi kama qala ta'ala. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. sombong, keras, ujub terhadap dirinya, angkuh terhadap nikmat-nikmat Allah, menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Lalu, watutghihi watulhi, menjadikan dia menyimpang, menyeleweng, dan melalaikan dia nikmat tersebut. Kama qala ta'ala, wa idza adzaqnahu rahmatan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun, dalam surat Az-Zumar ayat 49. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan apabila kami merasakan kepadanya rahmat dari kami, ay memberikan kepadanya rahmat kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberikan karena ilmu yang aku miliki, kepintaran, kehebatan, bal hiya fitnatun, bahkan itu semestinya atau sesungguhnya ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita langsungkan masuk kepada ayat yang keberikutnya. Alladzina yabkhaluna ya'muru wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang bakhil menyuruh orang berbuat bakhil pula. Ay yajma'una bainal amrayn adzamimain. Mereka menghimpun dua perkara yang tercela. Alladzaini kullu minhumā kāfin fisyarr. Salah satu dari keduanya cukup untuk menunjukkan kejahatan. Apa itu? Al-bukhlu wa huwa man'ul huquqil wajibah. Yaitu sifat bakhil yang ada pada diri untuk menghalangi, yaitu sifat menghalangi, mencegah hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Wa ya'murunan nas bidzalik. Kedua, sifat yang tercela atau perkara yang tercela, dia mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk hal itu. Falam yakfihim bukhluhum hatta amarun nasa bidzalik. Mereka tidak cukupkan kebakhilan atau tidak mencukupkan dengan kebakhilan yang ada pada mereka. Tidak cukup mereka dengan kebakhilan pada diri mereka sampai mereka menyuruh orang lain untuk itu. Wa hassuhum ala hadzal khulqiz zamim biqaulihim wa fi'lihim. Mereka anjurkan orang-orang dengan akhlak yang tercela ini, baik dengan ucapan dan perbuatan mereka. Wa hadza min iradihim an ta'ati rabbihim wa tawallihim anha. Ini bentuk dari berpalingnya dia dari ketaatan kepada Rabb mereka dan menyimpangnya dia. Wa may yatawalla an ta'atillah fala yadhurru illa nafsah wa la yadhurru Allah syai'a. Siapapun yang lari, menjauh, meninggalkan ketaatan kepada Allah, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, tidak memudaratkan kecuali dirinya sendiri, dan tidak memudaratkan Allah sekecil apapun. Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Maka sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha kaya dan maha terpuji. Alladzi ginahu min lawazimi dzatihi. Sifat kaya Allahu Jalla wa Ala merupakan kemestian dari zat, sifat zatnya Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa alladzi aghna ibadahu wa aqnahum. Dialah Allahu Jalla wa Ala pemilik langit dan bumi. Dia Allahu Jalla wa Ala yang telah menjadikan hamba-hambanya itu berkecukupan. Hamba-hambanya itu kaya dan berkecukupan. Al-Hamid alladzi lahu kullu ismin hasanin wa wasfin kamilin wa fi'lin jamilin yastahiqqu ay yuhmada alayhi wa yuthna wa yu'azzam alayhi. Allah maha terpuji, yaitu dari semua nama alladzi lahu, bagi Allah Azza wa Jalla semua nama yang baik, sifat-sifat yang sempurna, perbuatan-perbuatan yang indah, maka karenanya lah patut untuk dipuji, untuk disanjung